Jam-jaman kemajuan macam-macam, yuba macam pandangaran. Urang nan indah baiman, bagai-bagai yuba bagai kalakuan. Kok nan gai ada di mudo lah baragang, ayo baragang kulih muko. Kau agure nah anak muda, awak jantan pakai subang di talingo. Macam yo bermacam pandangaran. Urang nan indah baiman, bagai-bagai yo bagai kalakuan. Bagai yo bagai kalakuan.